من آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Jadi Radio Roja Bandung telah berubah nama menjadi Radio Tarbiyah Sunnah. Di gelombang yang sama 14.6 AM ataupun melalui channel Tarbiyah Sunnah Channel, baik streaming YouTube ataupun Facebook. Para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Roja Lampung, Radio Roja Berau, Pontianak, dan Tanjung Pinang, pendengar Radio Riyadul Jannah di Tasikmalaya, pendengar Radio RIS di Kebumen, Suara Kolbu di Jayapura, Irian Jaya, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan Tauhid. Kita sekarang akan bahas bab Maja'a fi himayatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam himat Tauhid wasaddihi turuqas syirik. Bab tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membentengi Tauhid dan menutup pintu-pintu syirik, menutup seluruh celah dan jalan yang bisa menghantarkan kepada perbuatan syirik. Ada beberapa dalil yang menerangkan hal ini. Pertama, hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu an, dia berkata, intalaqtu fi wafdi bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqulna anta sayyiduna faqala as-sayyid Allahu tabaraka wa ta'ala qulna wa afdaluna fadla wa a'dhamuna tawla faqal qulu biqaulikum aw ba'dhi qaulikum wa la yastajriyannakum asy-syaitan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin jayyid. Kata Abdullah bin Sikhir radhiyallahu an, aku pergi bersama delegasi Bani Amir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berjumpa, kami berkata, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-sayyid itu hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika mereka mengatakan engkau sayyid kami, oleh Nabi dikatakan sayyid itu hanyalah Allah. Perkataan Nabi ini bantahan atau membolehkan? Jawab dulu, membantah atau membolehkan? Membantah. Boleh tidak mengatakan sayyid kepada selain Allah? Boleh. Belum selesai penjelasan ini. Kepada Nabi kita boleh mengatakan Sayyid? Boleh. Nanti kepada orang biasa pun boleh. Kalau kepada orang biasa saja boleh, apalagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka berkata lagi, wa afdaluna fadla. Engkau afdaluna fadla. Maknanya, fadluka afdalu min fadlina. Keutamaan engkau lebih utama daripada keutamaan kami. Terus wa adhamuna taula, engkau juga lebih agung taula. Mana taula adalah dua, syaraf dan ghina. Syaraf itu kemuliaan, engkau lebih agung kemuliaannya dari kami. Wa ghina, ghina juga maknanya kekayaan, lebih agung kekayaan engkau daripada kami. Jadi mereka mengatakan tiga ucapan. Mengatakan Nabi sebagai Sayyid. Kedua, mengatakan engkau lebih utama dari kami. Ketiga, engkau lebih agung kehormatan dan kekayaannya dari kami. Mendengar itu berkata Nabi SAW, Qulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Katakan oleh kalian seperti perkataan tadi. Membolehkan Nabi SAW, ya. Tapi wanti-wanti, wala yastajriyannakum syaitan. Jangan sampai nanti syaitan menyeret kalian. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Jadi itu baik, bagus dan sahih. Selain Imam Abu Daud, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis dalam kitab Musnadnya, juga Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya. Ini hadis pertama yang kita akan bahas sore ini. Yang dimaksud dengan ucapan Abdullah bin Sikhir adalah intolaktu fi wafdi Bani Amir. Kami, aku berangkat bersama delegasi Bani Amir. Bani Amir ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan besar terjadi di tahun ke-9 Hijrah. Kenapa? Karena di tahun itu banyak berdatangan utusan-utusan dari suku bangsa lain, bahkan dari negeri lain. Karena posisi kaum muslimin di tahun ke-9 Hijrah ini sudah kuat, pasukannya sangat ditakuti oleh semua pihak. Maka banyak orang yang datang ingin menjalin kerjasama, perdamaian atau perjanjian dan yang sejenisnya. Maka tahun ke-9 Hijriah itu disebut dengan Amul Wufud, artinya tahun delegasi, karena banyaknya delegasi yang datang dari suku bangsa lain atau bahkan negeri lain. Lalu berkata delegasi Bani Amir ini, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Makna sayyid adalah dzu su'dad wa syaraf, orang yang memiliki kehormatan dan kemuliaan, keagungan dan kebanggaan. Sebab makna su'dad adalah al-azamah wal-fakhr. Su'dad itu keagungan dan kebanggaan atau yang sejenis itu. Dalam bahasa Arab, sayyid itu disebut sifat musyabahah. Artinya sifat musyabahah itu kata yang memiliki makna agung, sangat, ya. Nah, jadi orang-orang itu mengatakan engkau sayyid kami. Langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibantah, as-sayyid Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Nabi tidak mengatakan sayyidukum huwallah, tidak. Tapi as-sayyid pakai alif lam. As-Sayyid yang sebenarnya adalah Allah. Jadi Nabi membantah perkataan orang-orang tadi dari dua aspek. Pertama, Nabi SAW memaksudkan ucapannya bahwa As-Sayyid huwallah, As-Sayyid Allah, pakai alif lam yang menyatakan mutlak atau umum, sehingga makna As-Sayyid Allah annalladhi lahu siyadatul mutlaqah wallahu wahdah, bahwa zat yang memiliki kesayidan yang mutlak, keagungan yang mutlak, hanyalah Allah Azza wa Jalla. Makanya As-Sayyid Allah, tidak dikatakan sayyidukum huwallah, tidak. Sayyid kalian adalah Allah, itu tidak boleh kalau menyatakan demikian. Kenapa? Sebab bila sayyid diidhafatkan kepada satu kata lain, diidhafatkan itu disandarkan, seperti baitullah, bait disandarkan kepada lafaz Allah. Bait disebut mudhaf, Allah disebut mudhaf ilaih. Kalau kata-kata sayyid diidhafatkan, disandarkan kepada kata lain, maka sayyid itu termasuk jenis mudhaf ilaihnya. Seperti sayyidukum, sayyid kalian adalah, nah, menunjukkan sayyid ini termasuk bangsa kalian. Seperti Sayyid Bani Fulan, Sayyid Bani Amir, Sayyid Bani Muthalib umpamanya. Nah, Sayyid Bani Fulan, Sayyid ini termasuk bangsa si Fulan. Maka kalau Sayyidukum Allah, Sayyid kalian adalah Allah, kenapa terlarang? Karena ada makna Allah termasuk jenis kalian. Makanya terlarang menggunakan atau mengatakan Sayyid kalian adalah Allah. Makanya Nabi tidak mengidhafatkan kata-kata Sayyid ketika membantah omongan mereka. As-Sayyid Allah, tidak disandarkan. As-Sayyid, Sayyid yang sebenarnya hanyalah Allah. Itulah bantahan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu, membantah mereka dari sisi yang pertama tadi. Yang kedua, alla yatawahhama annahu min jinsil mudhafi ilaih, li'anna sayyid kulla syai'in min jinsihi. Agar, kenapa Nabi menyatakan as-sayyid itu hanya Allah? Agar orang nanti tidak beranggapan Allah itu termasuk jenis dari manusia atau dari makhluk. Karena sayyid segala sesuatu berarti termasuk jenis dari sesuatu tersebut. Adapun sayyid itu sendiri termasuk salah satu di antara nama-nama Allah, sebagaimana hadis ini, as-sayyid Allah. Sayyid juga termasuk kandungan makna As-Samad yang Allah jelaskan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus Samad. Salah satu di antara makna Samad Allah As-Sayyid, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata As-Samad bi annahu al-kamilu fi ilmihi wa hilmihi wa su'dadihi. Makna As-Samad adalah zat yang sempurna dalam ilmu, dalam hilmu, dan dalam su'dadnya, dalam hal kesayyidannya. Riwayat Ibnu Abbas ini diriwayatkan Imam Ibnu Jair At-Tabari. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang mereka untuk mengatakan engkau sayyid kami, bahkan diizinkan. sebagaimana dalam ucapan beliau selanjutnya, qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum, katakan oleh kalian seperti perkataan kalian tadi atau sebagiannya. Tapi Nabi mewanti-wanti jangan sampai terseret oleh godaan setan, lalu sampai mengkultuskan orang yang disebut sayyid tadi kepada pengkultusan yang bisa menyampaikan mereka kepada syirik. Itulah makna as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun makna tabaraka wa ta'ala, para ulama menyatakan tabarok maknanya kathurat barakatuhu wa khairatuhu. Sifat tabarok ini berarti banyak barokahnya dan banyak kebaikannya. Oleh karena itulah para ulama menyatakan anna hadzal fi'la la yusafu bihi illallah, bahwa fi'il ini tidak boleh menjadi sifat kecuali bagi Allah. Tabaraka hanya merupakan sifat bagi Allah, maka tidak boleh dikatakan tabaraka fulan, maha barokah fulan, tidak boleh. Karena maha tabaraka, maha barokah, maknanya adalah yang memiliki kebaikan yang amat sangat banyak, dengan kebaikan yang tidak terbatas, kebaikan yang multidimensi, kebaikan lahiriah dan juga batiniah, kebaikan duniawi sampai ke ukhrawi, dan itu tidak ada yang memiliki kecuali hanya Allah Azza wa Jalla, ya. Adapun perkataan orang awam dari perkataan orang Arab yang sering terdengar tanpa dibantah oleh para ulama yang menyatakan anta tabarakta alaina, anta tabarakta alaina maknanya engkau membawa berkah kepada kami, tidak berarti barokah itu menjadi sifat bagi orang itu, tapi maknanya adalah asobana barokah bimaji'ika, telah sampai barokah kepada kami karena kedatangan engkau. Barokahnya itu sudah datang dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang berikan barokah kepada kita melalui engkau. Sebagaimana ketika kisah Aisyah radhiyallahu anha bepergian kehilangan cincinnya, lalu para sahabat sibuk mencari sampai datang waktu sholat, tidak ada air untuk berwudu, mereka kebingungan. Sholat sudah datang waktunya, tidak ada air untuk berwudu. Karena kasus ini turunlah ayat yang memerintahkan tayamum. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi ayat ini turun karena kasus kehilangan Aisyah kehilangan cincinnya pada waktu safar. Maka berkata Usaid bin Hudair ketika ayat tentang tayamum ini turun, ma hadhihi bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar, inilah awal berkah turun kepada kami karena keluarga engkau wahai Abu Bakar. Aisyah keluarga siapa? Keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Inilah makna tabaraka wa ta'ala. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum, katakan oleh kalian perkataan kalian tadi yang menyatakan anta sayyiduna wa afdaluna, terus juga wa'adhamuna fawla, silakan kalian katakan baik seluruhnya ataupun sebagiannya. Wa hadza al-amru lil ibahah wal idni kama sabaq, perkataan Nabi SAW ini perintah tentang membolehkan atau diizinkannya mengatakan perkataan tadi. dibolehkan mengatakan anta sayyiduna, karena sesuai dengan realita memang Nabi SAW itu sayyid bagi seluruh Bani Adam. Kata siapa? Kata Nabi SAW sendiri. Beliau berkata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah sayyid bagi seluruh Bani Adam, tapi tidak ada kebanggaan. Ya. Terus Nabi pun menyatakan dalam hadis yang pernah kita bahas di beberapa bab yang lalu, qumu ila sayyidikum, berdirilah kamu dan pergilah kamu kepada sayyid kalian. Nabi yang menyebut sayyid. Terus Nabi pun menyatakan wal yaqul sayyidi wa maulaya, katakan oleh kamu ini sayyidku dan maulaku. Dibolehkan mengatakan kata-kata sayyid kepada sesama manusia. Tapi yang diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah wala yastajriyannakumus syaitan. Pertama, jangan sampai syaitan itu menyeret kalian. Menyeret kalian kepada apa? Menyeret kalian kepada antaqulu qaulan munkara. Menyeret kalian kepada perbuatan atau kalian mengatakan perkataan mungkar dengan mengkultuskan Nabi atau sesama manusia yang disebut sayyid tadi ke posisi yang hanya layak bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi SAW memberikan petunjuk kepada perbuatan dan ucapan yang memang layak diucapkan atau dilakukan, dan melarang mereka dari perbuatan dan ucapan yang tidak layak untuk dilakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka membentengi tauhid. Jangan sampai ucapan kalian mengatakan sayyid kepada aku menyeret kalian kepada sesuatu yang merusak tauhid. Nah, inilah yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu membolehkan mengatakan sayyid, tapi hati-hati jangan sampai perkataan sayyid tersebut sampai kepada pengkultusan yang dilarang. Para ulama pensyarah hadis ketika mensyarah hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam. Demikian juga perkataan tadi qumu ila sayyidikum, pergilah kalian kepada sayyid kalian. Juga wal yaqul sayyidi wa maulaya, katakan oleh kamu sayyidku dan maulaku. Apa makna dari hadis-hadis tentang sayyid tadi? Dan kenapa Nabi SAW seolah-olah membantah orang tadi, jangan mengatakan sayyid kepada aku, sebab sayyid yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga penjelasan dari para ulama. Penjelasan pertama, an-nahya 'ala sabilil karahah wal adab wal ibahah 'ala sabilil jawaz. Bahwa larangan itu hanya sampai kepada makruh dan adab. Kalau adab dilanggar dalam adab-adab Islam, tidak jatuh kepada haram, tapi hanya jatuh kepada makruh. Ya. Dan dibolehkan untuk melakukan itu bila memang diperlukan. Ini yang pertama. Kedua, an-nahya haitsu yukhsha minhul mafsadah wa hiya tadarruj ilal ghulu wal ibaha idza lam yakun hunaka mahdzur. Kedua, larangan tadi kalau dikhawatirkan munculnya mafsadat, madarat atau keburukan, yaitu bisa meningkat kepada taraf gulu. Apa gulu itu? Berlebih-lebihan, kultus melebihi yang semestinya. Nah, dan bila perkara yang dikhawatirkan tidak mungkin terjadi, hanya penghormatan yang manusiawi tanpa sampai kepada pengkultuskan, maka dibolehkan. Ketiga, an-nahya bil khitab, ay an tukhatibal ghayra biqaulika anta sayyidi aw sayyiduna bi khilafil ghaib, li'anna al mukhatab rubbama yakunu fi nafsi ujub wa ghulu wa tarafu', thumma inna fihi shay'an akhar wa huwa khudu'u hadha al mutasayyid lahu wa idhalu nafsihi lahu bi khilafi ma idza jaa min al ghair. Ketiga, larangan mengatakan sayyid itu kalau kepada orang kedua. Orang kedua itu siapa? Kamu. Dengan mengatakan kamu adalah sayyidku atau sayyid kami. Adapun kepada orang ketiga. Orang ketiga itu siapa? Bisa dia, bisa mereka, ya. Masih ingat gak orang ke satu, orang kedua, ketiga? Sigana bingung. Saya tanya, orang pertama itu siapa? Saya, kami, kita, ya. Orang kedua, kamu. Kalau dalam bahasa Arab, kamu ada enam. Ada yang tahu apa saja? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau dalam bahasa Indonesia cuma seorangnya, mau seorang, mau dua orang, mau tiga orang, mau laki-laki, mau perempuan, tetap aja kamu atau kalian. Kalau orang ketiga contohnya siapa? Dia atau mereka. Paham kan? Masih ingat pelajaran SD itu teh. Jadi yang terlarang kalau kepada kamu, anta sayyiduna, anta sayyidi, itu tidak boleh. Adapun kepada orang ketiga disebut dalam bahasa Arab dhamir ghaib. Ghaib itu ada apa tidak? Ada, tapi enggak ada di hadapan kita. Mungkin di tempat lain, ya. Dia, mereka itu kan ada, tapi entah di mana, tidak ada di hadapan kita. Disebutnya dhamir ghaib. Kalau orang kedua disebut dhamir mukhatab. Mukhatab itu lawan bicara, ya. Nah, berbeda dengan kalau mengatakan sayyid ke orang ketiga. Seperti dia adalah sayyid kamu, mereka adalah sayyid kalian, itu ke orang ketiga. Apakah orang yang dikatakan sayyidnya mendengar omongan kita? Tidak, karena enggak ada di hadapan kita kan. Maka tidak ada masalah, dibolehkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qumu ila sayyidikum. Kalian berdiri dan pergi menghadap ke sayyid kalian. Adapun kalau dikatakan kepada orang yang kedua, kalian, kamu adalah sayyidku, itu ada risiko. Mungkin ada rasa ujub, ada rasa takabur, ada rasa sombong, ada arogansi dalam diri orang tersebut kalau dikatakan sayyid oleh kita. Oleh karena itulah makna terlarang mengatakan engkau sayyid kami, engkau sayyidku, kalau langsung dikatakan di hadapan orangnya. Karena berisiko apa tadi? Bisa muncul ujub, bisa muncul takabur, bisa muncul riya atau hal-hal madarat yang lainnya, ya. Keduanya akan atau terkesan si orang yang mengatakan sayyid itu merasa hina di hadapan orang yang dikatakan sayyid. Kadang-kadang sampai ruku, kadang-kadang sampai sujud ya. Ketika berhadapan dengan orang yang dikatakan sayyid tadi, dan itu terlarang dalam syariat Islam. Oleh karena itulah maka kalau sayyid dikatakan kepada orang kedua maka dilarang. Tapi kalau dikatakan kepada orang yang ketiga maka dibolehkan. Itulah cara memadukan dua hadis tadi. Ada yang melarang mengatakan sayyid, ada yang membolehkan. Tapi berkata Syekh Utsaimin, walladzi yadhharu li alla ta'arudu aslan. Yang nampak bagi saya hadis-hadis tadi itu tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi, tidak ada aspek yang bertolak belakang. Kenapa? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzina lahum ayyaqulu biqaulihim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka mengatakan tadi engkau sayyid aku, itu tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mengatakan qulu biqaulikum, katakan oleh kalian apa yang kalian katakan tadi, boleh. Terus kekhawatiran Nabi hanya diwanti-wanti oleh Nabi, jangan sampai dengan mengatakan sayyid tadi setan menyeret kalian. Karena sayyid yang semestinya, sayyid yang mutlak hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka dari sinilah kita mengatakan, boleh mengatakan anta sayyiduna, anta sayyidi, atau anta sayyidu bani fulan dan yang sejenisnya. Tapi dengan syarat orang yang kita katakan sayyid tersebut memang layak. Orang itu sesuai dengan realita, punya kehormatan, punya hal yang layak dibanggakan seperti pemimpin suatu kaum umpamanya, maka dibolehkan. Adapun kalau orang itu orang yang tidak layak dikatakan sayyid, seperti dia fasik, zindiq, atau bahkan munafik, maka tidak boleh. Setinggi apapun kedudukan orang itu, tidak boleh kita mengatakan sayyid kepada orang itu. Karena itu akan mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la taqulu lil munafiq sayyid, fa innakum idza qultum dzalik aghdabtumullah." Jangan kalian mengatakan sayyid kepada orang munafik, karena bila kalian mengatakan hal demikian, kalian sudah menimbulkan atau memancing murka Allah Azza wa Jalla. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Juga oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasai dan yang lain-lainnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, di sini juga termuat dalam kitab Riyadhus Shalihin, nanti kita akan sampai kepada pembahasan hadis itu. Kata Imam An-Nawawi, rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi tidak boleh mengatakan sayyid kepada orang yang munafik. Karena apa? Karena bisa mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Adapun mengatakan sayyid kepada orang yang layak, yang soleh, maka tidak apa-apa, karena hal itu tidaklah menimbulkan madarat apapun. Itulah penjelasan tentang sayyid. Bolehkah kita mengatakan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Apa jawabnya, boleh apa tidak? Boleh. Jangan dulu dijawab boleh atau tidak, harus dirinci. Kalau mengatakan sayyid kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam momen yang umum maka dibolehkan. Seperti kita mengatakan dalam obrolan, kita harus bangga kepada pemimpin kita, contoh tauladan kita, uswah kita, sayyid kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh. Umpamanya ya, semoga Allah melimpahkan salawat kepada pemimpin kita, panutan kita, imam kita, sayyid kita, dengan mengatakan Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa uswatina wa imamina wa kudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam momen-momen yang umum. Ya boleh, karena realitanya beliau adalah sayyid bagi kita. Sesuai dengan sabda beliau, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah sayyid seluruh bani Adam. Beliau sayyid bagi kita, ya. Jadi kalau pidato umum, percakapan biasa dibolehkan. Adapun kalau menambahkan kata-kata sayyid di dalam Al-Qur'an, maka tidak boleh. Umpamanya dalam Al-Qur'an ada lafaz Muhammad apa tidak? Ada banyak. Contoh dalam surah Al-Fath ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw al-kufar, sampai akhir ayat. Lalu kita tambah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, maka tidak boleh, karena berarti menambah lafaz terhadap ayat. Maka na Muhammadun aba ahadim mirijalikum, maka na Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Lalu kita tambah maka na sayyiduna Muhammadun aba ahadim mirijalikum, tidak boleh, karena menambah ayat. Demikian juga tidak boleh menambahkan dalam zikir atau doa yang sudah baku dari sonohnya. Seperti contoh umpama lafaz azan dan qomat. Ada enggak dalam lafaz azan dan qomat lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang demen mengatakan Sayyidina Muhammad juga pas azan mah tidak nambahnya. Ada enggak pernah kita mendengar orang azan asyhadu anna Sayyidina Muhammadar Rasulullah? Ada? Enggak pernah ya. Ya memang tidak boleh ditambahkan. Itu lafadznya baku dari sononya. Demikian juga dalam hal qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Pernah dengar gitu? Enggak. Memang enggak boleh ditambahkan. Sudah baku disebutnya tauqifi. Demikian juga salawat di dalam tahiyat, di dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, innallaha ya'muruna an nusalli 'alaika, fa kaifa nusalli 'alaika. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah merintahkan kami untuk bersalawat kepada engkau. Gimana sih caranya bersalawat kepada engkau? Maksudnya di dalam salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak menambahkan dengan kata-kata sayyidina. Maka di dalam salat, di dalam doa-doa yang sudah baku dari sono, seperti dalam azan, dalam qomat, dalam doa setelah azan. Gimana doa setelah azan? Salawat dulu kan, lalu Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah, terus ati Muhammadanil wasilah. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak kita tambah ati sayyidana Muhammad al wasilah? Enggak, karena itu lafaz yang baku dari sononya. Kita tidak anti dalam kepada mengatakan sayyidina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena beliau sayyid kita. Tapi jangan menambahkan lafaz sayyid di dalam momen-momen yang memang sudah baku contohnya dari sana. Begitu ya begitu. Coba boleh enggak umpah kita ketika azan, doa setelah azan, ati sayyidana wa habibana wa maulana wa imamana wa qudwatana wa uswatana Muhammad al-wasilah. Saking cintanya kita kepada Nabi, kita tambahkan seluruh gelar, seluruh pujian yang layak bagi beliau, kita tambahkan semuanya dalam doa itu. Boleh? Tidak. Jadi kepanjangan. Kalau kepanjangan tapi dibolehkan secara syar'i, ya enggak masalah. Lebih panjang lebih baik dan lebih banyak pahalanya. Tapi masalahnya itu adalah zikir atau doa yang sudah tauqifi, baku dari sonohnya. Jangankan seperti itu, ketika Nabi SAW mengajarkan doa mau tidur kepada seorang sahabat, salah satu di antara lafaz doa tersebut adalah wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan kami beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Lafaznya nabi. Lalu sahabat itu mengulang kembali doa itu di hadapan Nabi, lalu merubah lafaz Nabi menjadi Rasul. Wabirrasulilladzi arsalta. Kami beriman kepada Rasul yang telah engkau utus, ya Allah. Oleh Nabi SAW dikatakan, jangan kau katakan begitu. Katakan Nabi. Jangan dikatakan Rasul. Padahal maknanya sama apa tidak? Sama, sinonim. Dan yang dimaksud orangnya sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi sedikit lafadznya dirubah, oleh Nabi SAW dilarang. Apalagi kalau ditambah-tambahkan, ya. Jadi boleh kita katakan sayyid kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi dalam momen-momen yang umum. Adapun dalam momen khusus seperti dalam ayat Al-Quran, dalam zikir atau doa yang sudah diajarkan oleh Nabi dari sonohnya, tetaplah sesuai aslinya. Jangan ditambah dengan lafaz-lafaz yang walaupun isinya benar dan baik serta bagus, tapi kalau Nabi tidak menambahkan lafaz yang benar dan bagus itu, maka berarti kita menambahkan sesuatu dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya kalau kita menambahkan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi? Maknanya kita akan menganggap contoh dari Nabi teh kurang, ya. Rasanya kurang puas, kurang banyak, saya tambah dengan lafaz ini. Nah, padahal sebaik-baik petunjuk, petunjuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itulah pembahasan tentang lafaz apa? Sayyid. Timbul pertanyaan, apakah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim menyebut sayyid kepada manusia? Ya, ada. Allah yang menggunakan kata-kata sayyid kepada manusia. Sebagai contoh umpamanya Al-Quran yang terdapat di dalam surah Yusuf ketika menceritakan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Waktu itu seorang wanita bangsawan, anggota keluarga kerajaan, memaksa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam untuk berbuat maksiat. Tapi Nabi Yusuf tidak tergoda, lalu lari. Ditarik bajunya dari belakang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Robek. Masa gak bisa jawab? Robek. Bagian mana yang robeknya? Bagian belakang. Lari dikejar. Wanita itu mengejar, gitu loh wanita tuh. Dikejar pas sampai di pintu, pintunya dibuka, terbuka, dan di depan pintu ada sang raja. Raja ini oleh Allah disebut dengan sebutan Sayyid. Bagi wanita tersebut Allah menyatakan wal faya sayyidaha ladal baba. Maka kedua-duanya yaitu Yusuf dan wanita tadi mendapati sayyid wanita ini di depan pintunya. Suami dari wanita itu dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebutan sayyid. Allah yang mengatakannya. Sehingga di dalam kata-kata sayyid tidak ada unsur pengkultusan yang berlebihan. Enggak ada. Allah sendiri yang mengatakan orang itu dengan sebutan sayyid. Sayyid bagi istrinya. Demikian juga seorang sahabat yang mulia namanya Abu Darda radhiyallahu an memiliki istri. Siapa istrinya Abu Darda? Siapa? Ummu Darda, pintar. Berkata Ummu Darda, haddatsani sayyidi. Telah memberitakan kepadaku sayyidku. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Bahwa wanita mana saja yang meratap dan tidak tobat sampai matinya akan diazab oleh Allah dengan azab begini, begini dan begini. Abu Darda mengatakan haddatsani sayyidi, telah memberitahukan kepadaku sayyidku. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, bahwa yang dimaksud sayyidku dalam ucapan Ummu Darda adalah suaminya yaitu Abu Darda. Wa hadza dalilun ala jawazi qaulil mar'ah li zawjiha as-sayyid. Dan hadis ini menjadi dalil dibolehkannya seorang istri menyebut sayyid kepada suaminya. Dibolehkan. Jadi sekali lagi dalam sayyid ada, tidak ada makna pengkultusan kepada orang yang disebut sayyid. Yang kedua juga tidak mengandung unsur penghinaan kepada orang yang disebut sayyid. Sebab makna sayyid itu apa? Kehormatan. Makna sayyid lah dzu su'dad. Makna su'dad adalah yang memiliki kehormatan, sesuatu yang layak dibanggakan, memiliki keagungan. Tidak ada unsur merendahkan atau menghinakan dan tidak mengandung unsur kultus, tapi berisiko kepada pengkultusan. Makanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dikatakan la yajriyannakumus syaitan, jangan sampai setan menyeret kamu kepada pengkultusan dengan menyebut sayyid tersebut. Semuanya ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menutup pintu-pintu syirik. Karena apa? Karena mengatakan sayyid yang tidak diwanti-wanti oleh hal yang tadi dikatakan bisa saja sampai kepada kultus yang mengandung unsur syirik. Berdasarkan hal itulah Nabi tidak melarang mereka mengatakan sayyid kepada sesama manusia, tapi Nabi mewanti-wanti jangan sampai ucapan sayyid itu menyebabkan setan menyeret kalian kepada kultus yang bisa membawa kalian kepada syirik. Dengan demikian kesimpulan dari pembahasan tentang sayyid ini. Pertama, sayyid maknanya orang yang memiliki keagungan, kehormatan dan kebanggaan. Kedua, di dalam kata-kata sayyid tidak terkandung unsur pengkultusan. Ini bisa dilihat dari firman Allah yang mengatakan Sayyid kepada penguasa Mesir dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Bisa juga dilihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan falyakul sayyidi wa maulaya. Boleh kalian katakan ini sayyidku dan maulaku. Juga bisa dilihat dari ucapan Ummu Darda yang mengatakan Sayyid kepada suaminya. Jadi di dalam kata-kata Sayyid tidak terkandung makna pengkultusan yang berlebih-lebihan, juga tidak terkandung makna merendahkan dan menghinakan. Sebab makna su'dad itu sendiri adalah keagungan, makna su'dad itu sendiri adalah kehormatan dan hal-hal yang layak dibanggakan. Sehingga berdasarkan hal itu boleh kita mengatakan sayyid kepada siapapun, termasuk kepada Nabi kita Muhammad SAW, selama orang itu layak dikatakan sayyid. Adapun kalau orang itu orang munafik, apalagi orang kafir, maka tidak boleh untuk dikatakan sayyid, karena itu akan bisa mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kata-kata sayyid tidak boleh ditambahkan pada lafaz Al-Qur'an yang mengandung kata-kata Muhammad alaihi salatu wassalam. Juga kepada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi yang mengandung lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sayyid yang tidak ada perintah, solawat saja, solawat yang diperintahkan tidak boleh ditambahkan kepada lafaz Al-Quran atau kepada lafaz-lafaz yang tauqifi, ya. Umpamanya Muhammadur Rasulullah, lalu kita baca Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah dalam baca ayat, tidak boleh. Demikian juga ketika adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh, ya. Jadi jelas kita insaf, adil dalam membahas masalah sayyidina kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya khawatir salah paham. Kesimpulan, boleh enggak kita mengatakan sayyidina kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Boleh, tapi di mana? Di momen-momen umum. Tidak boleh sayyidina ditambahkan kepada Muhammad dalam pertama apa? Lafaz Al-Quran, yang kedua doa dan zikir yang sudah baku dari sononya, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dalil pertama dalam bab ini, yaitu membentengi tauhid dan menutup pintu-pintu syirik. Dalil kedua dari Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas, anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairana ya ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina faqal ya ayuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum asyaitan ana Muhammadun Abdullah wa rasuluh ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد. Kata Anas, ada beberapa orang mendatangi Nabi SAW, lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, wahai orang terbaik di kalangan kami, wahai anak orang terbaik di kalangan kami, wahai sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Masih berkaitan dengan sayyid, ya. Mendengar ucapan itu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, katakan oleh kalian kata-kata kalian tadi. Berarti ini bantahan atau membolehkan? Bantahan apa membolehkan? Membolehkan. Wahai manusia, silakan kalian katakan kata-kata kalian tadi. Wala yastahwiyannakum syaitan. Tapi jangan sampai syaitan menghinakan kalian. Nanti kita bahas syarahnya, ya. Aku adalah Muhammad hamba Allah dan utusannya. Aku tidak suka kalian mengangkatku di atas kedudukan yang Allah tetapkan untuk diriku. Jadi kalau dikultuskan melebihi kedudukan yang sebenarnya, Nabi SAW tidak suka. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dengan sanad yang jayyid. Apa arti jayyid? Bagus, indah boleh. Dan itu istilah untuk hadis yang sahih. Dan kenapa dikatakan jayyid, tidak hasan atau sahih? Ini menunjukkan para ulama ragu atau mungkin tidak bisa memastikan antara hasan dan sahih. Mungkin ini hasan, mungkin sahih. Tapi yang jelas makbul, yang jelas ini diterima, yang jelas ini tidak dhaif, makanya dikatakan jayyid. Hadis ini pun diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, juga Imam Ibn Hibban dan Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Hadis ini diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dan berkata Ibnu Abdul Hadi dalam kitab As-Sarimul Manki, dia mengatakan isnadus sahih ala syarti muslim. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim, ya. Ini hadis yang kedua. Ketika menerangkan hadis ini, mereka manusia yang datang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini bagus apa baik?" Baik dan bagus. Tidak boleh kata hey Muhammad. Itu hanya perkataan orang kafir atau orang munafik. Tapi seorang muslim, ya Rasulullah, dan sesuai dengan firman Allah dalam surah Nur ayat 63, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'i ba'dikum ba'd. Janganlah kalian jadikan panggilan kepada Rasul sama dengan panggilan di antara sesama kalian. Kalau memanggil di antara sama kita kan hanya pakai nama saja. Kadang di daerah tertentu harus memakai Pak. Tapi kalau di daerah Timur Tengah enggak ada perkataan Pak, ya. Langsung nama, ya Aba Bakrin tidak ada, ya Aba Abi Bakrin, Pak. Wahai Bapak Umar, wahai Bapak Abu Bakar enggak ada. Tapi kalau di kita ada orang tua namanya Mulyono, saya memanggil beliau Mul, sini Mul. Itu sopan apa tidak? Tidak sopan. Tapi kalau di sana boleh, dibolehkan sopan-sopan saja dan tidak melanggar tata krama kesopanan. Tapi khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menyebut nama ya Muhammad, enggak, tapi harus ya Rasulullah. Ya. Makna dari ayat ini ai la tanadauhu kama yunadi ba'dukum ba'd. Jangan kalian memanggil beliau sebagaimana kalian memanggil sesama kalian dengan langsung menyebut nama ya Muhammad, enggak boleh. Tapi katakanlah ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Ya. Juga sebaliknya, kalau Nabi alaihissalatu wassalam memanggil, wajib langsung dipenuhi, tidak boleh ditunda walaupun kita lagi sholat. Ada seorang sahabat lagi sholat sunat, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, ya fulan. Itu orang enggak nyaut sampai selesai sholat baru nyamperin, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menghalangi kamu dari memenuhi panggulanku? Tadi saya sedang sholat ya Rasulullah. Bukankah Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Bukankah Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, penuhi oleh kalian seruan atau panggilan Allah dan Rasulnya bila Allah dan Rasulnya memanggil kalian kepada apa-apa yang bisa menghidupkan kalian. Jadi harus dengan mengatakan ya Rasulullah. Lalu orang tadi menyatakan ya khairana, wahai manusia terbaik di kalangan kami. Betul apa tidak panggilan ini? Betul, sesuai kenyataan, ya Nabi adalah manusia terbaik. Ini adalah sahih. Nabi manusia terbaik dari segala segi, segi nasab, segi kedudukan dan realita kenyataan yang ada, beliau adalah terbaik dari segala aspek. Wabna khairina, wahai anak manusia terbaik. Ini benar apa salah? Bahwa Nabi itu anak manusia terbaik. Anak siapa? Siapa bapak Nabi alaihissalatu wassalam? Abdullah. Benarkah dia manusia terbaik? Benar apa tidak? Benar. Kan kafir. Walaupun kafir. Ya benar dari segi nasab saja. Dan itu tidak dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyatakan qulu bi qaulikum. Silakan kalian katakan perkataan kalian tadi. Terus ya sayyidana wa ibna sayyidina. Wahai sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Ini pun tidak dibantah. Bahkan dibolehkan Nabi menyatakan qulu bi qaulikum. Katakan oleh kalian perkataan kalian tadi, silakan. Cuma ada wanti-wanti, la yastahwiyannakum syaitan. Jangan sampai setan menghinakan kalian. Maknanya adalah jangan sampai setan menurunkan derajat kalian ke derajat yang paling hina, yaitu derajat hina yang disebabkan oleh perbuatan syirik. Karena kultus kepada orang yang disebut sayyid tadi, lalu terjerumus ke dalam perbuatan syirik, maka akibatnya kalian akan menjadi orang yang hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, begitulah yang diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh mengatakan perkataan ya khairuna ya sayyidana, tapi jangan sampai itu menyeret kepada kultus yang sampai menghantar orang yang mengatakannya kepada perbuatan syirik. Ya, demikianlah ikhwan dan akhwat anzanillah wa iyakum, kajian kita sore ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu beberapa menit. Dan kepada akhi Fawas di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Fawas. Barakallahu fik. Itu yang disebut dengan azan awal. Para ulama tidak ada yang mengingkari disunnahkannya azan awal, dan ini dilakukan oleh banyak masjid, termasuk di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Mekah dan Madinah. Itu suka azan awal satu jam sebelum azan subuh. Ya, itu disunnahkan. Boleh enggak kita jawab? Bukan boleh, tapi harus kita jawab, ya. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengar muadzin sedang azan, ucapkan oleh kalian seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah, ya. Terus bagaimana dengan tathwib? Tathwib artinya mengucapkan apa? As-salatu khairum minan naum. Ulama ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan tathwib ini disunnahkan dibaca pada azan awal. Seperti pendapat Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Pendapat kedua menyatakan azan awal mah tidak pakai as-salatu khairu minan naum, tapi di azan subuh. Ini pendapat para masyayikh di Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan yang lain-lain, dan itu yang diterapkan di Mekah dan di Madinah. Jadi as-salatu khairu minan naum hanya dibaca pada waktu salat azan subuh. Walhasil ini ikhtilaf, jangan diperebutkan, jangan diributkan. Apa yang harus kita jawab ketika mendengar as-salatu khairu minan naum? Ada dua pendapat ulama. Pertama mengatakan as-salatu khairu minan naum pula, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, ucapkan oleh kalian seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Jadi muadzin mengatakan as-salatu khairu minan naum, kita juga mengatakan as-salatu khairu minan naum. Ini pendapat pertama, dan ini pendapat jumhur. Kedua mengatakan la haula wala quwwata illa billah, karena as-salatu khairu minan naum dikiaskan kepada lafad hayya ala sholah hayya ala falah, maka dikiaskannya ke sana. Di antara yang berpendapat demikianlah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, ya. Antara dua itu. Adapun doa yang banyak dibaca orang ketika mendengar as-salatu khairu minan naum, lalu mereka menjawab saddaqta wa bararta wa ana ala dhalika minasyahidin, maka itu sama sekali tidak ada dalilnya, la aslalahu, bukan dari Nabi dan bukan para dari para sahabat, ya. Jadi pendapat yang lebih rajih mengatakan as-salatu khairu minan naum. Ada juga ulama yang berpendapat la haula wala quwwata illa billah. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas. Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak lagu-lagu yang mengatakan sayyid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini penghinaan atau penyanjungan? Pertama, dari segi lafaz sayyid tidak mengandung unsur penghinaan dan tidak mengandung unsur pengagungan yang berlebihan, karena sudah kita jelaskan tadi makna dari sayyid. Kedua, tergantung kalimat setelah sayyid, ya sayyidi. Apakah kalimat setelahnya itu doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ya sayyidi urzuqni, wahai sayyidku, wahai Rasulullah, gitu ya. Beri saya rizki, beri saya jodoh, beri saya pangkat. Kalau itu yang kalimat selanjutnya, maka itu syirik, karena berdoa meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kalimat selanjutnya tidak mengandung unsur doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat selanjutnya hanyalah sanjungan dan pujian ya sayyidi umpamanya, wahai sayyidku, yaitu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah cahaya bagi umat ini, maka pujian itu tidak mengandung unsur yang terlarang, dibolehkan. Ini yang pertama. Kedua, ungkapan itu mengandung unsur penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang yang menyanyinya adalah para wanita sambil melenggak-lenggokkan tubuhnya, lalu menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil bertingkah dengan tingkah yang terlarang secara syar'i. Jangankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita saja kalau diteriakkan nama kita oleh orang tapi dengan ekspresi dan tingkah laku seperti orang gila, gitu ya. Aduh, saya merasa terhinakan kalau nama saya disebut dengan tingkah seperti itu. Jadi nama Nabi disebut di tengah-tengah sedang melakukan kemaksiatan. Bagaimana kalau umpah orang sambil teler, ya Rasulullah, engkau adalah panutan bagi umat ini. Ini melecehkan. Tidak boleh nama Allah, nama Nabi Muhammad SAW, Al-Quran disebut di tengah-tengah sedang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu adalah pelecehan dan mempermainkan keagungan Nabi SAW, ya. Demikian, wallahu alam. Terakhir ya Fawas ya, ya barakallahu fiik. Boleh enggak kita sholat di suatu ruangan, ruangan itu milik orang kafir, di ruangan itu ada banyak hal-hal yang menjadi ritual mereka, umpamanya katakanlah ada gambar, ada salib, ada yang lain-lain ya, atau umpamanya ada abu mayat. Lalu mereka menyimpan abu mayat itu di ruangan tertentu ya. Abu mayat dari siapa? Dari nenek moyangnya, dari ayahnya, ibunya, kakeknya, buyutnya, terus dibakar, dikremasi, terus abunya disimpan di sana sehingga kamar itu menjadi apa? Kuburan. Boleh enggak kita sholat di sana? Pertanyaan itu banyak dari para TKI, termasuk TKW yang kerja di orang-orang kafir di luar negeri, sholat di sana dibolehkan tapi disimpan di sana, di ruangan yang ada apanya, yang ada abu-abu mayat itu ya. Apa dibolehkan apa tidak, wallahu alam bisawab ya. Kita sudah bahas terlarangnya kita sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, hanya untuk masjid. Adapun bangunan selain masjid seperti rumah, lalu di sana ada kuburan, boleh enggak kita sholat di dalamnya? Boleh, selama tidak menghadap ke arah kuburan tersebut. Didalili oleh, ada enggak sahabat yang sholat di kamarnya di sana ada kuburan? Ada enggak? Ada. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sholat di mana? Ya di sana, di kamarnya di sana ada kuburan tiga. Kuburan Nabi SAW, kuburan ayahnya yaitu Abu Bakar, dan kuburan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Selama tidak menghadap ke kuburannya, maka itu dibolehkan ya. Selama tidak menghadap kuburan dan tidak diniatkan ruku dan sujud kepada kuburan tersebut ya. Wallahu alam bisawab. Cukup sampai di sini saja, waktu yang kita miliki terbatas. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.